berlalu. Lembayung senja serasa bagai senyummu, senyum yang tak pernah ku lupa selama hidupku. Pertama kali mengenalmu, pertama kali ku jatuh hati. Setiap kata dari bibirmu, sekolah hidung yang merdu, bergetar dalam hatiku. Berita dalam skala suka, dalam skala duka, semoga akan lestari sepanjang masa. Bagai senyummu, senyum yang tak pernah ku lupa selama hidupku. Pertama kali mengenalmu, pertama kali ku jatuh hati. Setiap kata dari bibirmu, sekolah hidung yang merdu, bergetar dalam hatiku.